sebuah lagu yang dicipta oleh Datuk Ahmad Nawab. Buah lagu lama. Hati rindu, rindu kepadamu, resah jiwaku resah bagai angin senja. Sepi dunia sepi tanpa kau di sisi, mawar hujan hati ini memiliki kasih tenang bersemi harum sudut hati. Sayang, usah kau bimbangkan hati resah, bimbang hati rindu. Rindu hati rindu di kau impian datang, datanglah padaku, hilanglah rindu. Sebuah lagu Rinama, keluhan perantau. Senja yang membelahkan keheningan desa permai, ku terkenang kemesraanmu di dalam mendengarkan. Mungkin esok ku temui sinaran